Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, At-tamaimu syai'un yu'allaku 'ala al-auladi min al-'aini. Tamaim, jama' dari tamimah, adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk melindungi mereka dari 'ain, pandangan mata yang memadaratkan. Lakin إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. Akan tetapi apabila yang digantungkan tersebut diambil dari Al-Quran, maka sebagian salaf memberikan keringanan padanya. وبعضهم لم يرخص فيه, dan sebagian mereka, sebagian salaf tidak memberikan keringanan padanya. وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِي عَنْهُ, dan menjadikannya termasuk perkara yang dilarang. Dan syarih, di dalam syarah beliau yang akan kita baca nanti, beliau menguatkan pendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. مِنْهُمُ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, di antara yang tidak memberikan keringanan terhadap tamimah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tergambar ya, bagaimana bentuknya. Jadi misalnya, ayat-ayat Al-Quran, sebagian ayat ditulis dalam sebuah kertas, kemudian diberi tali, lalu dikalungkan kepada anak-anak. Ini sebagian salaf memberikan keringanan padanya, sebagian salaf tidak dan melarangnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, dan ini yang rajih sebagaimana yang dikuatkan oleh syarih hafizahullahu taala di dalam syarahnya nanti. Warruqa hiya allati tusamma al-'azaima. Dan ar-ruqa, dialah yang disebut dengan al-azaim. Akan datang makna al-azaim di dalam syarah. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirki. Dan dalil mengkhususkan darinya yang kosong dari kesyirikan. فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ. Karena sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan keringanan padanya dalam hal ruqyah, untuk mengobati ain dan racun sengatan hewan. Wattiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. Dan tiwalah adalah sesuatu yang mereka buat, orang-orang buat, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya benda tersebut bisa membuat seorang istri mencintai suaminya dan bisa membuat seorang suami mencintai istrinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, <t- <t- Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, yu'allaku 'alal auladi ay bi'anaq as-sibyani, digantungkan pada anak-anak, yaitu pada leher anak-anak. Minal 'aini ay lidaf'il isabati bil 'aini, minal 'aini yaitu untuk menolak ain menimpa anak-anak tersebut. Al-azaimu jam'u azimatin. Al-azaim ini bentuk jama' dari azimah. Qila dikatakan. Maknanya. Hiya ayatun minal Qur'ani tuqra'u ala zawil ahati. Yaitu ayat-ayat dari Al-Quran yang dibacakan pada orang yang berpenyakit. Au tuqra'u fi ma'in wa yusqahu al-maridu. Atau dibacakan pada air, kemudian diminumkan pada orang yang sakit. Au tuktabu fi sahnin wa nahwihi. وَتُمْحَ الْكِتَابَةُ بِمَاءٍ وَنَحْوِهِ وَيُسْقَاهُ الْمَرِيضُ. Atau ditulis di nampan dan yang semisal dengannya, dan tulisan tersebut dihapus dengan air dan yang semisal dengannya, lalu diminumkan pada orang yang sakit. Wa khassa minhu ay akhraja min umumihi, mengkhususkan darinya yaitu mengeluarkan dari keumumannya. Ad-dalilu dalil wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati ain atau racun sengatan hewan. Kama sabaqa fi babi man haqqaqat tauhida, sebagaimana yang telah berlalu di dalam bab barang siapa merealisasikan tauhid. Ma khala min asyirki, yang kosong dari kesyirikan, ai al-isti'anati bi ghairillahi, kosong dari permintaan tolong kepada selain Allah. Bi an kanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi wal ma'thuri 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah azza wa jalla, sifat-sifatnya, ayat-ayatnya, dan yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa hasilu ma dzakarahu al musannif rahimahullahu fi hukmi hadhihi al-ashya'i al-madhkurati ma yali. Dan kesimpulan apa yang disebutkan musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang hukum perkara-perkara yang disebutkan ini adalah yang berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, an-ruqyata tanqasimu ila qismaini, bahwasanya ruqyah terbagi menjadi dua macam. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'un. Macam yang disyariatkan dan macam yang dilarang. Fal masyru'u ma khala min asyirki. Maka macam yang disyariatkan adalah yang kosong dari kesyirikan. Tidak ada padanya kesyirikan. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Sedangkan ruqyah yang dilarang adalah yang ada padanya kesyirikan. Al-thani, yang kedua, anna tama'ima tanqasimu ila qismaini. Bahwasanya tamimah terbagi menjadi dua macam. Qismun mamnu'un bil ijma'i, macam yang dilarang yang disepakati bahwa ia dilarang. Tidak ada khilaf. Wa huwa ma kana yashtamilu ala syirkin. Yaitu yang mengandung kesyirikan. Tamimah yang mengandung kesyirikan. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan keharamannya. Wa qismun mukhtalafun fihi. Dan macam tamimah yang diperselisihkan. Yaitu boleh tidaknya. Wa huwa ma kana minal qur'ani. Yaitu yang diambil dari Al-Quran. Qila innahu jaizun, dikatakan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya itu boleh. Wa qila innahu mamnu'un, dan dikatakan pendapat yang kedua bahwasanya itu dilarang. Was-sahihu annahu mamnu'un saddan lidh-dhari'ati wa siyanatan lil-Qur'ani. Dan pendapat yang benar adalah bahwasanya hal itu dilarang, tidak diperbolehkan, dalam rangka menutup celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan dalam rangka melindungi Al-Quran. Menutup celah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, karena bisa jadi nantinya orang-orang akan meyakini bahwa tamimah itulah yang menolak musibah dari anak-anak yang tamimah tersebut digantungkan padanya. Dalam rangka menjaga Al-Quran, karena terkadang anak-anak itu, mereka masuk ke kamar mandi, ke WC, dalam keadaan ayat-ayat tersebut tergantung pada diri mereka. Ini kan tidak pantas. Nah, karena itulah kata syarih, hafizahullah ta'ala, yang benar itu dilarang dalam rangka menutup celah dan melindungi Al-Quran. الثالث yang ketiga at-tiwalatu. Tiwalah. Mamnu'un min ghairi khilafin. Dilarang tanpa ada perselisihan. Kenapa? Li'annaha naw'un minas sihri. Karena sesungguhnya tiwalah merupakan salah satu macam dari sihir. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا dan dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka ia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Akan datang maknanya di dalam syarah. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidhi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani, yaitu dihukumi dengan hasan li ghairihi. Hadis ini dihukumi dengan hasan li ghairihi oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 3456. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Abdullah ibn Ukaymin yuk wa yukna aba ma'badinil juhani. Wa yukna aba ma'badin al-juhaniyu al-kufiyu. Dan beliau diberi kunyah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu. Beliau mendapati zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan tidaklah diketahui bahwasanya beliau mendengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Marfu'an ay ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara marfu' yaitu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu ini merupakan ucapan beliau alaihi salatu wasallam. Disandarkan kepada beliau. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa bergantung kepada sesuatu, ay iltafata qalbuhu 'anillahi ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u 'anhu. Yaitu kalbunya berpaling dari Allah Azza wa Jalla kepada sesuatu yang ia yakini bahwasanya sesuatu tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepadanya atau menolak kemadaratan darinya. Wukila ilaihi, diserahkan kepadanya, ay wakalahu Allahu ila dhalika syai'il ladhi ta'allaqahu min dunihi. Wa khadalahu, yaitu Allah Azza wa Jalla menyerahkannya kepada sesuatu tersebut yang ia bergantung kepadanya selain Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla menelantarkannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadis ini. Hadha hadithun wajizul lafzi 'azimul fa'idati. Ini adalah hadis yang ringkas lafaznya, namun besar faedahnya. Yukhbiru fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila shay'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-durri وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى ذَٰلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعَلَّقَهُ. Di dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya barang siapa berpaling dengan kalbunya atau perbuatannya atau dengan kedua-duanya seluruhnya kepada sesuatu yang ia berharap kepadanya kemanfaatan atau ditolaknya kemadaratan, maka Allah Azza wa Jalla menyerahkan dirinya kepada sesuatu tersebut yang ia bergantung kepadanya. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kulla 'asirin. Maka barang siapa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Dan Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya seluruh kesulitan. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wa kalahu Allah ila dhalikal ghairi wa khadalahu. Dan barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka Allah Azza wa Jalla menyerahkannya kepada pihak lain tersebut dan Allah Azza wa Jalla menelantarkannya. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab, anna fihi an-nahya wat tahdhira min at-ta'alluqi 'ala ghairillahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemadaratan-kemadaratan. Ma yustafadu minal hadithi. F Faedah yang bisa diambil dari hadis ini al-ula yang pertama an-nahyu 'ani at-ta'alluqi bi ghairillahi. Larangan dari bergantung kepada selain Allah. Al-thaniyatu yang kedua wujubut ta'alluqi billahi fi jami'il umuri. Wajibnya bergantung kepada Allah dalam seluruh urusan. Al-thalithatu yang ketiga bayanu madarratis syirki wa su'i aqibatihi. Penjelasan kemadaratan syirik dan buruknya akibat kesyirikan. Rabi'atu yang keempat annal jazaa'a min jinsil 'amali. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Al-khamisatu yang kelima anna natijatal 'amali tarji'u ilal 'amili khairan aw syarran. Bahwasanya hasil dari amalan baik ataupun buruknya akan kembali kepada orang yang mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.